orang. Hak ni tidak ada apa-apa kemaafan. Kerana dia kata bukan dia minta maaf. Dia kata itu kerana hari raya. Faham? Kalau bukan hari raya, tak kata maaf zahir batin. Nampak? Kriteri kedua ni tidak ada dapat apa-apa keampunan di sisi Allah. Jadi kita jadilah kategori yang pertama. Ucap maaf zahir batin bukan kerana hari raya. Kerana Islam tak ajar kita hari raya maaf zahir batin. Nah, maaf zahir batin ni sepanjang tahun. 355 hari setahun. Bukan tunggu satu Syawal. Itu beda. Dan kalau kita ucap juga, atau kat maaf zahir batin, tak salah. Tapi kena faham, nampak? Ini hanyalah adat, bukan ibadat. Yang diajar pada kita syariah, bila salah, minta maaf. Nampak? Jangan tunggu hari raya. Itu boleh tahan maaf zahir batin yang teruk lagi, kosong-kosong. Kosong-kosong. Jadi badminton tu. Bini pun tunggu pagi Syawal. Pagi Syawal baru nak minta maaf. Nah, you tak nak minta maaf dengan I, dia kata ke bini dia. Satu Syawal lah bang. Ni baru 27 Ramadan. Malam esok bini dia lintas jalan langgar di lori minyak, lepeng. Nampak? Tak ada minta maaf. Masuk dengan keru. Ni cuma ni bila orang terlika ikut dengan adat. Jangan ikut adat yang kita dalam masa yang sama meninggalkan perkara yang sepatutnya. Soalan seterusnya, dia nak tegur orang tua, rapat soh, supaya rapat soh atau penuhkan soh. Ya, kadang-kadang orang-orang ini tak soh orang tua, orang muda pun tak faham. Kadang-kadang silap imam ataupun khatib atau bilal. Kawan tu bila berdiri nak semayang, imam pun kata istawu sufu fakum wa antadilu. Pakcik ni 8 tahun dah dia dengar. Antadilu istawu sufu fakum. Jadi kawan dia tanya benda makna tu. Bahagali lepas ni ada makan. Jadi bila kata antadilu istawu, maknanya dia pun tak faham bahasa Arab. Sebab jemaah orang Melayu. Bila ni pergi bahasa Arab, pasal bila dia sekolah Arab. Satu bila kena faham lah. Nabi kata bercakap dengan bahasa yang kamu faham. Katalah bahasa Melayu. Rapat sok dan betulkan sok. Kalau tidak, kita diganggu oleh syaitan. Sampai bila-bila kita akan tidak bersatu. Jadi lain sikit tengok rapat sok. Jadi waktu kena betul dulu. Pimpinan dia betul dulu. Bukan waktu dulu, waktu dulu 13 tahun waktu dulu. Ada orang kata bukan kuih, dia macam buah hulu gitu. Kemudian pula kita kena tegas. Sepatutnya bukan makmum. Dia daripada pimpinan dia. Lepas tu kepala semayang, rais dia, pemerintah dia, imam. Imam pusing belakang. Rapat sah, rapat sah. Tu pakcik, rapat sah. Tu pakcik belakang, rapat sah. Biar tegas sikit. Ini juga rapat sah, rapat sah. Macam tak boleh buat Islam. Jadi biar kemas dulu. Lama Rasulullah dia beri arahan macam tentera. Jadi orang pun terkejut. Rapat sah. Tak boleh main untuk imam ni. Bahaya. Dia kena gitu. Kemudian tak bergerak juga kita sebagai makmum, tegur pula. Tarik celur je. Rapat sikit sok, rapat sikit sok. Dengan kasih sayang. Orang Arab dia ni kasar. Dia tak sesuai. Dia mari Malaysia, dia nak tegur kita tak sesuai. Ada orang kata biadab lah. Memang biadab. Kadang-kadang. Orang jauh daripada sok dia, dia tarik baju. Sampai sengit kawan-kawan. Ni kurang ajar je bagi. Tak boleh. Nabi tak ajar gitu. Kena nak berhikmah. Itu daripada orang yang menegur. Orang yang jadi makmum pula kena faham. Baik. Kita penuhkan sok daripada kita duduk belakang. Tak dapat. Lupuk pada jemaah. Bukan tak sok semangat jemaah. Jadi kalau orang lain dapat 27, kita mungkin dapat 24 atau 21. Kadang-kadang dapat 15 je. Rapat sok tak rapat. Betul sok tu minta tengok. Imam kata, betulkan sok. Dia tengok imam. Orang bila betul sok tengok tumi. Tengok tumi. Bila kata rapat, betulkan sok tengok tumi. Supaya sama garisan. Dia betulkan sok, dia tengok imam. Macam rodol. Tengoklah tumi. Jadi sampai bila kita tidak akan maju. Ni baru dalam kes solat jemaah. Bukan surah tafsir surah Luqman. Baru suruh rapat sok tak leti bahasa tau. Benda-benda lagu ni lah. Daripada kecil, kita kena perfect. Kena jaga. Benda berat memang berat lah. Pasal benda ni ringan sangat. Nah, jangan sangat nak sok, mudah saja. Biasa tu baru. Betul sok, paling sikit tengok tumi. Kawan kita ke belakang tumi, depan sikit tumi. Beres lalu. Nah, waktu dia ajar daripada sok semayang. Supaya keluar daripada sok semayang dalam kemasyarakatan, dalam kenegaraan. Nampak? Dia ada tegur-menegur. Panas sekejap je. Dia nak pergi hujung tu ada kosong, dia tak penuh. Masa hujung tu panas, ada nyamuk. Kalau nyamuk bukan sosok ayam ni kau. Ada sosok ni nyamuk, kalau ada pun. Dah. Tapi oleh kerana ni dia anggap benda ni tak selesa. Dakar Rasulullah bila semayang, bila sujud, dia tak ada sejadah. Bila angkat kepala, lepas salam, Nabi sapu kepala sebab ada pasir. Pasir ni lekat. Nak? Atas dahi Nabi. Maknanya tak selesa ni keadaan. Salafus Salih menunaikan semayang. Nah, tapi dia punya kosong hebat lah. Kita nak selesa, nak dekat kipar, dekat lubang ekong. Nah, kalau pergi Madinah, dia punya ekong keluar kot latar. Jadi orang Malaysia lah. Orang Sudan, Yaman, okey. Mereka Malaysia boleh kenal. Dia punya kain ke lubang dia, dia tulis Malaysia sini. Satu Malaysia tulis kan. Dah, jadi boleh kenal. Dia berebut nak semayang kat tiang tu. Rupanya situ keluar ekong. Jadi kat tengah ni rela, dia kosong. Ini Malaysia punya cerita. Nah, jadi jangan gitu. Nah, tak ada nyamuk kan. Panas sekejap. Sekejap je kita panas. 5 minit. Allah bagi sejuk yang berpanjangan di akhirat nanti. Nah, jadi jangan. Budak-budak dia lain. Budak kecil. Dia tak mau pergi hujung. Pasal panas. Pasal dia budak kecil. Ni berubang bulu kening. Tapi masih nak duduk belakang jadi datuk budak. Nah, jadi fikirlah. Bila ada mana yang ruang, kita masuk. Jangan jadi budak-budak kecil. Nah, kena hujung, hujung. Kena tepi, tepi. Tengah, tengah. Jangan pilih-pilih, nak selesa. Nah, kalau nak selesa, dapat selesa. Tak dapat rahmat daripada Allah. Soalan seterusnya. Ada seorang bapa tidak solat. Solat ikut mood. Kalau dia rajin, dia solat. Solat jemaah pun tidak. Subuh tak solat. Sebab tak ingat kunut. Seorang anak perempuan ada bergaduh dengan bapa ini. Tidak baik. Tidak balik rumah langsung. Anak perempuan ini sudah kahwin dah. Dan ada. Ada anak. Bagaimana kehidupan bapa dan anak ini di sisi Allah? Dalam rumah ni, ayah ni adalah ketua keluarga. Maka apa-apa pun jabatan syarikat, kilam, dia mesti ketua lebih pandai, lebih bijak. Nampak? Tak ada lagi mana satu jabatan. Jawatan kosong, pengarah. Lulus, derjah 3. Nah, office boy ada 3 kekosongan, mesti lepas daripada sekurang-kurangnya degree. Ada tak jabat itu? Ada tak? Tak ada. Nah, office boy, degree, CC, apa benda, PhD. Nah, CEO saja je, sekolah study card saja. Lepas tu beli lastik burung. Ada tak itu? Hancur lebur habis jabat. Alu bank lingkup, menggalu kilang lingkup habis. Nah, begitu juga dengan pejabat syarikat dalam rumah. Nah, mesti ayah lebih bijak daripada anak. Mesti pandai daripada anak. Nah, hak mana pandai? Kepimpinan. Kepimpinan kait dengan hak benda-benda akhirat dulu. Jadi kalau tidak semayang, nah, maka ayah itu sebenarnya bukan pemimpin lagi. Nampak? Waktu dia status paling tinggi sekali semayang. Mala salah-salah, la dinalah. Siapa tiada semayang, tiada Islam baginya. Tinggal ayah dia, Melayu, bukan Islam. Dalam maikah, Islam. Patut dipotong jawab nataran, tulis Melayu. Gambar ke jawab nataran, saya nak buang Islam. Pasal apa? Masuk Kristian? Tak. Tak, pasal saya malas semayang. Oh, jawab nataran kata, kalau gitu saya pun kena buang juga. Pasal malas semayang. Nampak? Ini masalah. Tak ada dia ke? Jabat mana-mana pun kalau tak semayang, dia bukan Islam. Dia rukun Islam kan? Nah, jadi kita bukan seorang ayah tu dia wajib ustaz, dia wajib muallim, dia wajib mubaligh, dia wajib imam. Tak, sekurang-kurangnya dia yang jaga. Nah, keperduan 6 rukun Islam. Okey lah. Nah, ni ayah dah semayang. Jadi macam mana? Tidak ada keberkatan. Dah? Ramai ni jenis tak semayang. Pergi jalan sampai lustor, orang lain berhenti kereta. Bila bang asok, lukuh. Jamok pun okey lah. Dia tak berhenti serik. Kacil. Nissan GTR putih semayang lorong. Dia punya ring ni boleh beli 4 putih kacil. Ring saja. Kita kacil Tuhan bagi. 3 putih 10 ribu. Dah putih semayang lorong.

untuk mendalami ilmu fiqh supaya betul segala halal-haram kita. Ini ulama tafsir supaya kita dapat faham Quran. Bila faham dengan betul, balik kepada Allah. Ini ulama hadis, ini ulama lughah, ini nahwu, ini ma'ani, ini badi', ini mantiq, semuanya untuk menjadi hamba Allah. Neh, maksud sama. Neh, jadi bila maksud sama, perbahasannya lain-lain. Kerana injing dia dah tepat di Zubeki itu benda lain, barang lain-lain. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh dia tak cara tentang tasawuf. Dia tak cara tentang hati, tentang riak, tentang wujud. Pasal bidang dia tentang halal haram, sah batal, syarat ataupun tidak. Neh, kita bandingkan kereta lah. Satu kereta kita pun beli. Nak, kalau dapat bonus 2 bulan gaji, bayar muka. Biba. Tak payah bayar muka. Bagi IC Autostat, bayar bulan 299. Kenapa? Beli audit. Biba. Ring 18. Baik. Bila kita punya Viva, nampak? Tukar minyak enjin, kita bagi kat Pomeng. Pomeng ni, kereta dia banyak. Macam ulama' tau. Nah, kalau bagian enjin, ni Pak Mak. Dia bagian enjin. Kalau bagian cak, orang ni, ekon, bekel lain tau. Takkan bekel satu, situ boleh buat ekon, situ boleh cak, situ bekel exhaust, situ tukar tiu. Weh, dah tak lah, mesti bekel lain-lain. Faham ni? Nah? Ni bagian wiper dia. Dia buat wiper saja. Lain tak cari. Contoh. Neh? Padahal satu kereta tujuan dia. Walaupun banyak bengkel. Semua nak suruh kereta tu fit. Jadi molek. Dah perjalanan. Bagus. Menuju destinasi. Bengkel lain. Nah. Jadi kalau kita wakil hak bagian cak. Dia cari tak enjin? Dia tak cari enjin tau. Kalau dia cari kat enjin. Order lah dia. Pasal bukan-bukan dia tu. Dia ketuk seming. Ketuk body. Cak. Nah, okey, kita punya ekor kosok. Dia cara ekor kan? Dia tak cara pula cak. Dia kata cak ni kawan ni. Saya nampak tepah siap ni cak ni. Faham tak? Lepas tu bila kita dah semayang, Allah aku semayang fardu zuhur. Ulama' kata sah. Maka luar bidang kuasa macam tasawuf, jangan masuk campur. Nampak? Bila masuk campur, jadi macam tak dia. Kita pergi suruh beki. Ekor, dia pergi cara habis. Dengan ring, dengan ezoh belakang. Dah, ilah Allah. Musa cara ezoh, aku tak kerti. Aku lagi tak buat mak ezoh esok. Nah, jadi sebab tu dulu lama tak tahu. Dia tak ada cara bidang-bidang ni. Dia ni pandangan-pandangan disandarkan pada ulama tasawuf. Sebenarnya bukan ulama tasawuf. Orang yang cenderung suka sangat kepada tasawuf, dia tak faham kata ulama tasawuf, terus dia ambil campur aduk dalam bidang fiqh. Jadi, huru-hara. Faham kan? Soalan seterusnya. Hukum wanita mengandung potong rambut. Dia mengandung. Lepas tu dia nak potong rambut. Lepas tu, apa masalah je tu? Hukumnya haram dan dosa besar perempuan yang pregnant, yang hamil, nak mengandung, dia potong rambut dengan tukang rambut lelaki. Itu hukum dia. Faham tak? Boleh tu tak? Jadi kalau dia potong dengan tukang rambut perempuan, haram tak? Tak haram pasal tak pegang aurat dia. Tak tengok aurat dia. Faham situ. Jadi orang duk faham sangat, ada orang kata kalau mengandung tak boleh potong kuku. Budak-budak sedang molek 9 bulan mengandung, macam tak limau. Panjang gini kuku. Ini semua ni hak ulama' tak kata, kita memanda-manda. Kita dapat susah. Nah, sebab apa? Sebab kita jauh pada majlis ilmu. Majlis ilmu kita kedai kopi sembang. Orang niok keluar hukum ni 8 member, 8 hukum keluar. Tak ada masalah nak mengandung, nak potong kuku, potong kepala pun tak ada masalah. Cicak berak dalam kolam mandi. Saya buang tahi cicak. Apakah status air dalam kolam itu? Macam budak sekolah. Boleh tak nak buat mandi wajib sunat? Jahat sungguh cicak itu. Biarlah. Dia nak tanya tak? Sebab tu kita suruh orang tanya. Ada ustaz tu dia larang tanya. Ada tak? Dia ngajar tak benar tanya. Ada tak? Belik kau tak benar tanya. Tak ngajar sangat. Boleh tanya lah. Bila boleh tanya, kadang-kadang kita pergi dengar 10 tajuk ceramah, satu pun tak selesaikan masalah kita. Nah, bila boleh bertanya, akan senang. Tapi tidaklah semua soalan dijawab. Sebab kita bukan wajib jawab. Nampak bukan kita kerja dengan mepeng. Wajib jawab apa semua. Dia kata nanti ustaz jawab belaka nampak. Semua boleh jawab. Pandai benda. Memang dah. Hak soalan anak apa ya. Aku selit bawah ni. Semua mana nampak. Macam jawab semua. Baik, cicak ni dia berok dalam kolok. Sebab tu sunat bunuh cicak. Faham? Sebab tu kata siang tu cicak. Sebab tu dia bunuh dia. Sebab tu Rasulullah jangan. Bila Rasulullah kata sunat bunuh, tak usah cakap banyak. Dia tu dia faham lah. Dia wama yang tiku anil hawa. Faham? Tak cakap dengan kepala katak macam kita ni. Siapa katak cicak sekali katak, mati selalu, 100 dapat. Nampak? Kalau dua kali katak, baru mampu, 70 dapat. Bukan kita tak sahai Tuan Mili. Rupanya cicak ni Tuhan buat, dia menatang dia ni, tak suka ke orang ibadah. Faham? Kita masuk dalam rumah, dalam surah, katakanlah. Rumah katakan. Cicak duduk ujung kat kipas. Kalau kita mari sini, nak jauh sikit, dia akan jalan mari kat kita. Tapi jangan tengok ini, dia putih. Faham? Dia pandai cicak. Dia jalan, jalan, jalan. Kita tengok, dia putih. Tak percaya berarti. Ambil kata ni, ambil buat kajian lah. Dia akan mari supaya duduk tapal dia kita, dia berok. Betul tak? Gitu lah. Atas Quran, atas tu. Binatang air tak gitu. Dia akan kira tapal dia kita. Jadi, berok dalam kolor. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang utama kalau air kolor tu tak sampai satu lagi minyak tak. Gallon, sini panggil lagi minyak tinggi. Drum, satu drum. Kalau dia panggil lagi. Lagi. Sini panggil drum. Baik, bila tak sampai dua kullah. Dua kolor tu dah. Dua kolor lebih kurang satu drum. Maka satu biji saja menyebabkan air itu mutan najis. Cara nak bersihkan balik, buat keluar nanti cicak dan penuhkan air. Lagi sampai dua kolor balik. Sebab satu sekor dua berok, dia tidak mengubahkan akan sifat. Kalau air yang sedikit macam ni, masuk dari cicak balik awal. tak boleh dah. Sebab dia najis dah. Yang tak menajikan binatang yang hidup. Yang masuk selain anjing dan babi. Dia tak najis. Masuk dalam air kosong ke, masuk dalam pengat jagung ke, bubur kacang tak apa. Syarat hidup, kalau mati baru menajiskan. Macam katakan cicak masuk dalam air kolok kita. Dia pun berenang, kuat dah dia pergi tepi, tebih. Jadi air itu boleh buat wudu, walaupun sedikit. Nampak? Tapi kalau masuk dalam air, dia mati cicak tu dalam kolam, dalam baldi kita, tak boleh buat wudu. Kalau baldi tu kecil lah, kalau baldi tu besar pada lori, boleh. Makanan kita ni pak. Masuk benda yang hidup, dia tak mati. Selain anjing babi tak boleh. Anjing terpijak dalam kuah gula kita. Tak boleh makan dah kuah gula tu. Kucing tak berkucing. Pasal kucing binatang. Lain ada anjing babi lah. Kucing ke, rimah ke, singa ke. Nampak? T-rex ke, kok pandang. Dia jirik dalam air kita, tak ada masalah. Kita makan bubur, sini orang panggil dia. Bubur kacang dengan bubur durian. Bubur panggil dia. Pengak durian. Bubur durian. Pengak kacang. Bubur kacang durian. Gitu lah kan. Bubur tokoh-tokoh tu kan. Dah semakuk makan. Balik dah overtime. Balik pun tujuh pada rumah. Makan-makan semakuk. Last sekali taruh kot durian. Besar sekali. Nak makan last sekali. Buat makan bubur. Last tengok. Ingat ke durian. Katok. Katok tau. Habis dia tinggal dia takut. Kita jemput pun tahu. Tak mung. Dia pun pung. Lepas. Mana hidup lagi. Jadi tak ada masalah. Tidak najis. Hukum neraka ibu bapa. Adakah kita ni anak neraka? Jadi bapa kita kata kita ni anak neraka. Dia neraka kepada ibu bapa. Haram dah susah. Tapi adakah kita jadi neraka kalau ibu bapa kata kau anak neraka? Jawabnya tak jadi gitu. Jadi ni dengan kita buat perbuatan yang neraka. Kalau kita tak buat pun, ibu bapa kata kau anak neraka, tak jadi anak neraka. Dia jadi bukan perkataan ibu bapa. Yang tugas mengatakan haram atau tidak bukan ibu bapa. Kiraman katibin. Ma yalfidu min kawlin ila ladayi raqibun atid. Apa yang kita berbuat, dia akan dicatat oleh kiri kanan kita. Dia yang akan mengkategorikan perbuatan kita derhaka atau tidak. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni, anak dia tegur benda yang betul di sisi syarak. Tapi sakit hati sangat bila tegur, dah dia kata anak derhaka. Jawab ni tak jadi anak derhaka. Nek? Benda tu siap belaka dah. Berarti ibu bapa, jangan sampai obur sangat. Nek? Kadang-kadang obur sangat. Kesalahan anak kecil sangat. Dah siapa anak derhaka? Ada yang tak mengaku anak. Benda kecil dia. Nak boleh settle pasal anak kita kan? Dah salah-salah. Semua anak buat salah. Kalau kita kaji, ibu bapa yang marah sangat ke anak, dia ada salah tak ibu bapa dia? Ada salah je kau. Nah, tapi dia sedar kesalahan dia. Kadang-kadang Tuhan balak, anak pula derhaka pada dia. Sebab dia derhaka pada ibu bapa dulu. Pada tu nenek kita. Benda ni kita kena muhasabah. Jangan. Marah-marah anak, jangan over. Soalan seterusnya. Batal tak wuduk jika kita bunuh nyamuk? Bunuh nyamuk takkan batal. Bunuh gajah tak batal wuduk. Tak ada masalah. Batal ni kabur situ. Bila kita start datang, mari ngajar, dia kata, sekarang kita masuk bicara yang membatalkan wuduk. Lepas tu dengar baik-baik. Yang membatalkan wuduk, empat perkara. Faham? Dalam Syafi'i sentuh perempuan laki-laki yang telah besar. Faham? Tidur. Keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Nak pegang kemaluan. Empat saja. Yang tak batal, kalau dalam dunia ni empat saja yang batal. Mana yang tidak membatal, dia apa? Berjuta-juta lah. Janganlah, takkan ulama nak buat. Yang tidak membatalkan wudu, ialah sentuh lori, sentuh van, sentuh kapet, sentuh durian, sentuh. Jadi banyak buku tempat. Berpuluh-puluh jilid untuk batal wudu saja. Jadi bila sebut empat saja batal, yang lain, tak payah tanya, tak batal lah. Nak bunuh cicak ke? Nak bunuh gajah ke? Tak batal mereka. Soalan seterusnya, bolehkah kita bercakap semasa wudu? Masa wudu bercakap, tak ada masalah. Boleh cakap. Cuma kalau kita bercakap, jadi kadang-kadang kita jadi tidak beri komitmen pada basuhan kita. Maka sebab tu setengah ulama kata, makruh. Yang sebenarnya tidak dilarang. Yang tak boleh cakap-cakap masa semayang. Masa semayang, tak boleh cakap. Nampak? Tengok. Sebab dulu asal-asal awal sekali cakap. Sebelum dia haramkan. Nampak? Zaman mula-mula disyariatkan semayang. Masa tu cakap tak patah lagi. Nampak? Mula-mula. Tapi dia duduk sembang. Tayak awal tu. Mula buat isam. Nampak tak? Jadi bila keperluan ulama kata perlu. Maka bolehlah kita berbuat ketika wuduk. Bila tidak perlu, elok diam sahaja. Soalan seterusnya. Ada hadis tak datang larang cakap masa wuduk? Tak ada. Yang ada hadis larang cakap masa buang air. Nampak? Tapi kita masa buang air siap sembang. Nampak? Masuk dalam bilik air. Nampak? Bawa air sek. Air pompo. Cakap. Sini kita, sini kat Membang duduk berok. Sini member Membang Kolompok. Ini Alstok berok juga. Waalaikumsalam. Mula buat benda aku tengah isi duit ni. Ini masalah. Nabi sebut Allah murka kepada dua orang yang pergi buang air kemudian berbuah-buah. Itu aja. Saya telah putus hubungan dengan kekasih. Tapi sehingga sekarang saya masih tak dapat lupa lah. Lama mana lah tahu dah. Saya jasa doa lah supaya Allah menyatukan kami. Dan tentukan jodoh kami. Bersama. Adakah tak lah jika saya berdoa seperti itu. Baik. Ini masalah couple. Dia putus kasih dah. Bila putus kasih, sedih dia suka. Ada orang suka tak? Pasal apa? Boyfriend dia jahat sangat. Dah lah pinjam kereta dia. Kata nak pergi atas orang mati lah video ni. Rupa dia ambil boyfriend lain pula. Kasih ke girlfriend lain. Marah. Jadi bila putus, dia gembira. Ada orang sedih. Pasal lama dah ni dah. Duk main ni, I sayang you, you sayang I, sayang you lah dah. Break you go. Jawabnya, kita bila benda yang kita sayang atau benda yang selalu dengan kita, kita akan susah melupakan dia. Itu adalah norma. Tersalah dalam bak tu lah. Kucing kita lah kena langgar mati. Susah kita nak lupa. Betul tak?

bab lain dia tak tahu, tak apa. Dia tanya imam tu, kalau pergi Mekah ni orang buat haji kat mana? Kat Madinah lah kalau haji. Nah, kalau kat Mekah tu orang ziarah kubur Nabi dia tu. Mana dia jahil dalam bab haji. Dia boleh jadi imam semayang tak? Boleh. Faham tak? Ini tak ada kena-mengena dengan hukum semayang. Sebab tu imam mesti tahu bab semayang saja. Nak jadi amir, amir zakat. Tak apa tak tahu semayang. Dia tak pandai. Dia hanya ikut orang. Nah, waktu Zuhur berkata, Zuhur dua rakaat, bawah ada gunung. Faham? Pada dia ambil zakat, tak ada masalah. Ni ulama buat contoh. Tapi dia kena tahu asnaf zakat berapa orang. Nah, apa makna sabilillah? Benda makna orang yang berhutang. Nah, jadi kalau imam ni jahil dalam bab lain, tak salah kita buat dia jadi imam. Cuma Allah ada imam yang lebih baik. Nah, tapi kalau imam ni bacanya sudah salah. Nah, ghairi mardu. Lepas tu, ghairi dengan apa? Ghairi. Ring tak? Ring, ra, rir, ri, ah, tu lah. Tapi ada imam, roi, re. Dua-dua re belaka. Nampak? Ha, 10 orang guru dah. 8 orang guru dah. 5 orang guru dah. Ajar dia. Roi, re juga. Maka dia tak boleh jadi imam. Dia sah semayang dirinya sahaja. Sebab Allah tidak beratkan apa yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia mampu roi, re. Maka dia boleh jadi imam kepada makmum yang semuanya ghairi belaka. Nah. Nah, tapi syaratnya dia telah pergi belajar dan tak boleh lagi betul. Nah, tu guru dia tak boleh nak betul dah. Nah. Ha. Tu guru tu ghairi, ghairi, ghairi. Boleh boleh ghairi. 15 tahun. Lalah tu guru tu ghairi dia pun betul, ghairi. Ha. Dia kena gitu. Adakah makmum wajib mufarakah jika dia perasan yang tajwid dalam macam imam? Jelas tunggal langgang. Jawabnya kalau sekali dengar, tak boleh mufarakah ni. Sebab kadang-kadang kita tersalah dengar. Tapi kalau dah 3 kali dah kita dengar, dia memang baca siratal labi. Barulah kita mufarakah. Faham tak? Nah, ini pandangan ulama. Sebab kadang-kadang kita dengar telinga kita je. Nah, rupanya dia sebut betul. Tapi kita dengar jadi lain. Takut gitu jadi fitnah. Nah, biar jelas dulu. Sebaik-baiknya kita dengar lepas sembahyang. Mendengar dia baca ke ni tadi? Haa, lain kali jangan ikut lah. Nah? Sekali tak boleh jadikan hukum. Jika kita masuk dalam surau dan lihat ada jemaah sedang mendirikan solat, imamnya jahil. Adakah lebih baik untuk solat sendiri daripada menjadi makmum dalam solat itu? Macam tak tidak kalau sembahyang jelas tidak betul dan kita lebih betul daripada dia, maka tak boleh ikut. Dan lepas pada itu, kena tegur imam. Jangan biar. Nah, bak Nabi kata, man ra'a minkum munkara wa qali rajim. Ah, ha, biadi bila sani, nak dikolbi. Nah. Jadi kalau kita jadi anggap imam tak betul, tapi kita tak berani nak tegur dia, kita yang tak betul. Lepas sembahyang ajak pergi dekat apa dia ni kantin, nah, ha, cakap boleh-boleh jangan bagi orang dengar. Nah, saya dengar macam imam salah. Yang betulnya begini, cik imam macam. Ni kita dah kita pandai tegur dia, dia betul mana? Nah, kadang-kadang tegur depan orang ramai mengaibkan imam. Kadang-kadang bukan tu sangat kerana kita ada klien dia dalam bab lain. Dia pun jadi imam, kita pun bila kita suara banyak mulut nak menjatuhkan dia. Jadi jaga-jaga dalam bab begini. Nak betul sanilah. Qali rajib kubi jadi fa'ilam tatatek kubi lisani fa'ilam tatatek kubi kalbi. Biar ikut tertib. Soalan seterusnya. Apakah orang membenarkan orang kapi menjual tentang orang Islam? Dan kalau orang Islam masih ada. Saya lihat di Makelang ni ramai yang membuat demikian. Jawabnya dalam negeri Islam yang biasanya tanahnya milik orang Islam jatuh ke tanah bukan Islam, maka hukumnya haram membiarkan dijual oleh siapa saja kepada orang bukan Islam. Dosa besar dan haram dengan bumi dari umat Islam. Tapi kalau dia menjadi ejen saja tidak haram, ne? Ha? Kerana menjual kepada orang Islam. Yang tak bolehnya Islam beri kepada bukan Islam. Lepas tu kita kena sedar hukum syarak ni. Ramai orang tak pakai dia ni. Nah, akhirnya kita duduk di bukit-bukit. Nah, soalan seterusnya. Saya mempunyai perniagaan. Dasar manusia sekarang mereka perlu rasuah untuk dapat projek. Saya terpaksa rasuah demi memastikan bekerja di bawah saya dan saya dapat menampung keluarga. Tolong jelaskan. Ni kes ni jadi masalah besar. Nampak? Sebab pihak atasan rasuah. Dia ajar. Bila atasan rasuah, maka orang bawah dia habis rasuah. Lepas tu orang sekarang nak dapat tender, kena rasuah. Okey, 100 syarikat masuk tender. Satu syarikat sebenarnya telah dapat. Dia dapat dah. Padahal orang tengah hantar surat lagi. Proposal baru hantar. Dia dapat dah sebenarnya. Ini berlaku dalam negara kita. Eh? Kerana apa? Dia sudi bagi dah daripada projek. 50 juta, dia akan bagi hadiah. 5 juta. Faham? Ini berlaku. Eh? Jadi, geng, tengoklah. Kalau kita dah ada projek tempat lain untuk pekerja kita dapat hidup, kemudian kita nak pula projek ni dengan rasuah, hukumnya tetap haram. Ar-rasyi wal-mustasyi finna. Nah, tapi kadang-kadang terjadi masalah. Kalau kita tak masuk macam biasa, projek ni memang tak dapat. Nah, tapi kalau kita rasuah, dapat. Kalau tak dapat, berat sikit pasal anak buah kita ni banyak hari dah tak kerja. Nah, kita punya barang sewa. Nah, kereta giling apa sesuatu, bayar sewa. Nah, nah, jadi masalah. Masalah ke mana? Pendapat yang muktamad, haram juga rasuah. Kerana kita boleh makan lagi ikut cara lain. Faham? Nah, tapi masalah payah. Kita nak tamu rasuah, siang pula. Tanya hukum, tetap rasuah. Haram juga. Nah, kita boleh kata, kerja kita sekarang ni, kita tak ada kerja sebab saya pasal rasuah. Takkan saya nak rasuah, beri makan kamu. Jarang kontraktor nak buat gitu. Tapi sebenarnya, Allah bagi jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meninggalkan satu perbuatan atau buat satu benda kerana takut kepada Allah. Contohnya dia sanggup tak dapat tender ni kerana takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Nampak? Yaj'al tu asalnya yaj'alu, dimatikan huruf lam dalam ilmu balaghah menunjukkan garanti Tuhan akan beri projek lain kepada kamu. Kita yakin tak? Tak yakin lah, pasal hati kita tak kuat. Nah, orang yakin, bagai tak dulu dengan ayat ni. Ramai ada kontraktor yang dia yakin dengan ayat ni, biarlah tak apa pun, asal jangan tidak rasuah. Sekarang, alhamdulillah, hidup senang lenang. Nampak? Waktu kita kena yakin. Dalam orang tu, ambil lah, Allah, ambil lah, ambil lah. Nampak? Rezeki jangan ditolak. Nah, nampak kita pun pakai ramai lah, pakai ikut ramai. Akhirnya, sentiasa dalam tidak ada keberkatan. Nah, sekarang semua nak rasuah. Kita bayar dah duit meter nak masuk air, masuk api. Dah 1,500. Tak mari juga pasang. Rupanya surat borang kita duduk bawah. Nah, dia kata nak, nak antara syuting Samsung Galaxy. Nampak lah. Haa, bagi Samsung Galaxy. Eh, cok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bawa kita tangga pasang meter. Dan nah, ini lumrah. Daripada Pelik, Sapa ke Sapa. Habis rasuah. Nah, nak buat lagu mana lagi? Pasang ayah. Ayah. Ayah dalam rumah tu, rasuah tau. Dah nak anak lah buat. Kalau tu dia kata lah kan. Nah, ha, kalau anak, ayah kecing berdiri, anak kecing berlari. Nah, dah dalam rumah anak. Pakai lah pendek dah ayah. Ayah anak lu dalam tu, pergi mari, pergi mari. Nah, begitulah. Bila pihak menteri apa semua, dah sampai tibang duit macam-macam. Nak, mu bahan 2 bilion, aku 3 bilion, mu 100 juta. Nak, apa-apa bawah ni. Dia menunggu. Soalan seterusnya. Adakah rasuah yang telah dibenarkan dalam Islam? Ada. Bagaimana rasuah yang dibenarkan? Rasuah yang diharamkan, kita bayar untuk dapatkan satu benda, yang orang lain juga berhak mendapat benda itu. Itu rasuah. Tapi kalau benda itu memang hak kita, dan kita nak dapatkan balik hak kita, kena bayar rasuah, maka yang menerima rasuah saja haram, kita tidak haram. Contoh, tadi nak masuk meter air. Meter ni kita bayar dah hak kita, duit kita, borang kita, bukan hak orang. Nah, kalau kita bagi 200 bawah meja, barulah dia jalan cepat. Nampak? Nah, maka kita beri 200, rasuah ini hanya haram kepada yang makan sahaja. Kerana bila duit 200, dia tak bagi meter orang ke kita. Hak kita dah, cuma ditahan akan hak kita sendiri. Faham? Saya selalu lupa berapa rakaat saya sembahyang. Perlukah saya semayang semula? Tolong jelaskan dengan terinci. Jika terlupa rakaat dalam semayang. Memanglah cepat lupa kita ni. Melayu kan? Bila semayang lupa rakaat. Bila semayang lupa rakaat. Jadi berlaku dah zaman Rasulullah. Bila kita masuk takbir dalam semayang, Nabi cerita dalam hadis. Hadis ni ada sebut dalam kitab Muwatta Imam Malik. Depan sekali. Bab Taharah. Bila kita semayang, dia akan mari. kacau kita gini gini gini. Ada yang kacau niat, ada yang kacau takbir, ada yang kacau baca Fatihah, ada yang bila kita rokok dia kata imun dua ke tiga tu. Nampak? Nabi kata siapa kita hatta lam tadri am salasa am arba'a, sehingga kamu tak sedar semayang tiga ke empat, tiga ke empat. Maksudnya Nabi cerita ni 1400 tahun dulu berlaku dah, berlaku dah kita sekarang. Nah, biasanya tiga ke empat lah. Kalau zuhur, tiga ke empat, tiga ke empat. Jarang orang belakang, orang syok. Satu ke empat, satu ke empat. Maksud jarang. Biasanya tiga ke empat. Maka bila begitu Nabi kata, faliyah benih ala mastaikon. Maka dengan itu ada apa yang kita yakin. Yang kita syok sekali ketiga atau empat. Sejawab. Yang kita syok tu tiga ke empat? Empat lah, tiga yakin lah. Tapi adakah telah empat atau masih tiga? Maksudnya, dah. Jadi ambil tiga. Jangan ambil dua, ambil tiga. Nampak? Ambil tiga bermakna tambah satu lagi. Jadi gangguan-gangguan. Jadi, kita tak mau semayang. Kalau jenis tak semayang, dia suruh pergi disco. Suruh pergi main. Kalau jenis tak semayang. Kalau kita nak semayang juga, dia asuk juga. Supaya semayang kadang sikit. Alah, suruh kumpat, suruh pergi, dah. Nampak? Dia suruh lambat. Kita kerah pada juga nak semayang awal. Nah, dia kacau kat wuduk. Dan walaupun kita ambil basuh kaki, nak pergi, nak pergi masuk dalam surat, dia kata tumi sikit di bawah. Mana kita pergi gondor pula tumi, bodoh kita gitu. Nah, walaupun dah tumi, apa kita takbir, Allahu Akbar, dah seketak, mukorana urfiah, dah sama tu, alif dengan niat, oleh dulu. Kita pun, ya juga, astagfirullah, ya Allah. Dia tipu sama kita. Walaupun dia berjanji depan Allah, la'u wiyanna wa anjimain, demi kebesaranmu yang cipta aku, wahai Allah, aku akan ganggu semua umat-umatmu, hamba-hambamu, itu tugasnya. Nah, jangan marah setan, marah bodoh. Cuma kita lawan dia dengan bacaan-bacaan. Pasal kalau kita marah, dia berhenti. Dah berhenti. Main-bang dengan bang, semua bank dalam Malaysia, buat piket, beralok dekat KSCC. Nampak? Kami minta syaitan jangan ganggu kami. Adakah dia dengar? Tak dengar, kita bodoh dia panggil. Nampak lagi suka dia kacau. Nah, cuma kita minta berlindung dengan dia. Cara yang mudah, jangan layang. Nah, jangan layang, jangan layang. Dia ganggu itu. Tapi kalau lah 3-4 ni, Nabi beri pesanan, ambil 3 tambah 1 rakaat lagi. Bos saya pun dah jadilah nak hantar staff dia pergi umrah. Kalau dah dapat payment projek, maka sampai sekarang dia tak tunai-tunai. Apa pendapat ustaz? Dalam satu hadis Nabi kata, niyatul mu'min khairu min amali. Niat orang beriman, cita-cita orang beriman sentiasa lebih baik daripada apa yang dilakukan nanti. Betul sungguh. Nah, masa kita tak dapat lagi apa-apa, kita janji molek-molek. Nah, aku kalau dapat bonus ni, dapat naik gaji ni, aku nak wadi ke surga RM1. Nah, ataupun nak buat makan nasi minyak. Tapi bila naik gaji, dia tak buat nasi minyak. Biskut Mary, cucu air. Maknanya dia punya niat tu hebat. Tak apalah dapat pahala dah. Maka bos ni berjanji dengan staff dia, dapat payment projek, dia akan bawa staff ni pergi ke Mekah. Tak kira umrah apa pun. Sampai masa dapat payment, dia buat diam. Apa hukumnya? Hukumnya haram menyalahi janji. Ini ciri-ciri munafik. Batu jangan berjanji. Nah, jangan berjanji. Nak suruh sedap orang saja. Nah, biasanya bos dengan staff. Yang paling ramai banyak lagi berjanji, mana? Rumah tangga. Suami janji ke isteri, isteri janji ke suami. Betul tak? Sampai masa buat tak? Dah buat apa? Duduk dalam dosa sebab tu ni. Maaf lahir batin dia banyak. Nah. Janji cukup bulan lagi ke merah ada. Nah. Nampak? Ada bini ni, bini. Suami janji. Dapat PT cukup bulan, dah pergi pun ke merah Helen. Nah. Pergi Bukit Melawati. Nampak? Jadi, bila tak tu nak janji, orang tak suka kita. Nah. Malaikat pun tak suka kita. Allah pun benci pada kita. Nah. Soalan seterusnya. Bapak mentua saya cakap tak boleh lah semayang tunggang-tungging kalau hati tak bersih. Sebab saya hanya tak cakap dengannya waktu saya memandu kereta. Dia kata saya tak hormat dia sebab tak sembah dengan dia ketika saya memandu. Boleh tak hang bapak mentua mu ni? Kita ingat tak tegur dia banyak orang di lain-lain masa. Jadi seorang menantu dia tak wajib taat pada ibu bapak mentua dia, tapi wajib hormat. Faham? Benci lagu mana pun kena hormat. Yang bapak mertua buat benda haram ke apa, itu kita tak suka tu. Hormat atas dasar bapak mertua. Jadi bila bercakap, Bila kita balik rumah mertua ke apa, ada bersama mertua, kita kena tunjukkan, nampak, akhlak yang baik, berbuah dan sebagainya. Padahal setengah menantu tu sombong, nak kaya sikit je, baru kani bank baru. Nampak, dah tegur dah. Ibu mertua orang kampung, duduk kat Batam Juntai tu. Nak, main kerja-kerja kampung, nak, nak tu puang asyik, biasa action sikit orang puang ni. Ne? Bukan orang main bank, ne? Macam tu bank. Jadi balik rumah mertua, orang miskin ni, dia tak apa nak tegur mertua. Nak, duduk pun, duduk orang tamu dalam bilik, itu je. Jadi kena jaga sikap-sikap seperti ini. Tak ada lebih apa kita pun. Nak, orang yang paling kaya, Tasri Korun. Dia paling kaya. Tak ada lawan. Dalam KN tak usah cakap besar, tak ada lawan ni. Dia harta paling banyak. Dia Mesir tu. Dia paling banyak harta. Kalau kita gali dekat ni, dekat Keramat, dekat Sentul, kita gali-gali nak buat tiang tu. Jumpa rumah. Esok keluar sebab apa? Harta karung. Betul tak? Dia tak keluar harta dolar, harta mamat ada, harta karung. Pasal apa? Walaupun jumpa dia dekat KL harta tu, orang panggil juga harta karung kerana merahinkan dia korporat yang paling kaya. Top 10 kat mall daripada dulu sampai sekarang. Tak? Mana dia duduk ni? Dalam neraka. Pagi dan petang. Betul tak? Sebab dia kaya. Jadi dia orang KL kaya benda kan. Tak? Baru gelah gaji 2-3 ribu. Baru cak ayam tu. Nah. Ada seorang perempuan di Terengganu, pendapatan dia RM450,000 sebulan. Oh puan, simple je jalan, pakai tudung simple. Nah, kita baru RM800,000, kerja kita sini tu, tak ada tudung tau. Ini masalah anda. Jadi dia tak cakap sebab dia memandu. Bila sebab memandu, jadi tak boleh nak salah. Nah, ada orang dia memandu, dia boleh sembang. Nah, dia cakap memandu. Lagi kita semak, lagi cekap. Lagi semak, lagi laju. Wah, ada tak? Sebab memandu ni dia personality. Dia tak sama. Ada orang dia laju. 160. Kita pun dah tengok madu sama. Kita buat buah je. Buat dia jadi kau dulu cakap. Dah 30. Kita pun dia. Laju pula. Ada jenis gitu. Nah, ada orang yang dia slow sama. Slow je. Kita pun potong. Dah ingat puang ni. Nampak? Misal gitu. Pisler. Jadi ada orang yang dia tak boleh sembang. Tapi kalau dah bapak mertua kita sampai marah kita tak cakap dengan dia masih memandu, maka cakaplah sikit. Tak ada masalah. Dia tak boleh berbuah sama tengok. Oh, gini. Gini. Dia sebenarnya gini. Bung, masuk kau. Tak. Buah lah, tak ada masalah. Ne? Tengok depan sudah. Ne? Adik ipar saya perempuan. Dia nak kahwin dengan seorang pemuda sama kampung. Saya selalu nampak pemuda sebut solat subuh, maghrib isyak. Soalan saya, sekiranya adik ipar saya menurunkan solatnya, adakah dia dianggap terhaka pada orang tua? Kerana kedua-dua orang tua tidak setuju. Sebab pemuda sebut, cukup makan saja. Apa pendapat? Baik. Adik ipar dia berkenan dengan seorang pemuda yang dia tengok semua, semayang isyak, apa semua disebut. Dia surat mana bagus lah, orang yang bagus agama ni. Tapi ibu bapa perempuan ni tak setuju pasal dia cukup makan. Ini fenomena dia panggil. Nampak masyarakat Melayu ya, yang tidak baik. Apa budaknya? Tak cukup makan. Okey ya. Yang kita bimbang tak cukup makan. Asyik makan ni. Pasal apa tak cukup makan? Nampak? Ataupun nak makan tak cukup. Ni cukup makan. Kita hidup kita ni cukup makan. Betul, tu korporat-korporat tu orang duduk dekat jalan duta apa semua tu, dia dapat 5-6 juta sebulan tu. Nampak? Dia punya pandang-pandang bukan macam kita 5-6 ribu. Nah, dia punya biaya 5 ribu dah sebulan bayar kalau renang. Nah, dia 5 juta sebulan. Nah, tu cukup makan lah tu. Nampak tak? Tak lebih. Okey, dia dapat 5 juta sebulan, dia makan nasi sepinggang ke satu lori? Satu pinggang tak? Lah. Satu pinggang juga. Kita jaga duduk bawah, jaga kat parking. Satu pinggang tak? Lah. Sama je. Kelebihan orang kaya ni, dia masa dia nak membeli. Situ je dia lebih. Nak? Dia nak beli. Oh, dia pergi dekat apa, dia pergi dekat pavilion, dia tengok sudu. Satu set, 6 sudu, 2,800. Okey, I want. Cheers. Situ yang kelebihan. Bila balik sekarang, dia guna sudu. Tak guna pun, sibuk. Meeting. Sudu hilang itu. Tak buka dah. Jadi kita orang miskin. Kita ni orang miskin lah. 5-6 ribu ni cahayang lah. Nak buat tak? Orang miskin lah. Bawa pada 5,000 pun kita kira miskin lah sekarang. Nah, kalau duduk KL, nah, miskin kita sama juga. Cuma kita nikmat bila kita beli, tak macam dia. Nah, tapi bila kita dapat, kita guna sungguh-sungguh. Nah, batal kolek tu dah. Beli batal panjang tu, batal kolek, batal lepek, dua. RM70. Oh, murah je lah. Tapi kita guna sak pacu batal. Kenapa? Malam-malam, balong bini yang batal. Maknanya kita guna benda tu sehebat-hebat mungkin. Nah, wajar sampai kepek habis maknanya kosing-kosing. Naik hari-hari dah, riang isi belakang. Nah, orang kaya naik kejap. Wah, kenapa tu bang? Jadi, tak ada kelebihan. Jadi, cukup makan, okey. Agama penting. Nabi kata, Iza ja'akum man tardaw dazinah fatahu wujuh. Datang pada kamu seorang lelaki-lelaki yang okey agamanya, kahwinkan dia. Tak mesti dia ulama atau ustaz. Banker ke, kerja kani ke, kerja offshore ke, kerja pilot ke, ada semayang, ada zakat, ada puasa. Ha? Walaupun tak pakai kepiok, rambut comel, nampak? Ha, maknanya, tak akan jumpa. Baju, kemeja, pakai negeri 501. Tak ada masalah. Pasal jaga, semayang. Kenapa? Sebab Islam ni bukan dia agama nak mesti nak kena alim dan sebagainya. Nak buat menantu. Orang tu baik. Nah, orang pun pakai semak. Nah, tapi jaga semayang. Tak menantu kan? Berapa gaji? Gaji 1,000 je. Tak apa. Cukup makan. Jangan makan tak cukup. Makan apa? Makan. Nah, sebab benda ni banyak berlaku. Comel dah. Tapi dia nak hop lawan rumah sebelah. Gaji menantu 18,000. Jadi nak lawan. Hak ni 2,000. Nampak? Cukup makan. Jadi tak nak. Benda ni tak ada keberkatan langsung. Nah, ingat. Bila kahwin, walaupun kita setuju, dia tak besar mana gaji, dia ada berkat. Nah, akhir sekali, dari nak jawab semua, Islam adalah agama yang dia mengiktiraf akan naluri manusia. Kita nak bersokan, boleh bersokan. Jaga peraturan. Jangan sampai telanjang lagi keluar kecil. Macam orang gila lagi. Nampak? Kemarin dekat Siti Wangsa. Jadi, dah Siti Wangsa. Nah, duduk aerobik depan orang ramai. Nah, ini warga KL, flat juga. Nah, patut aerobik di rumah lah. Nak lagi kesihatan. Sebab apa kita punya body perempuan. Al-mar'ah tu, aurat tu. Perempuan ni banyak aurat. Dia dah pakai tali kecil. Akak nampak tiup. Nampak? 2-300 orang, dia punya depan tu, manggil dia nak pakai tu. Kajuk tu lah. 1-2-3, bahlul. 1-2-3, bodoh. Bahlul. Dan, manggil dia tu? Ha? Kontraktor. Dan, depan. Jadi, hak belakang ni, perempuan-perempuan depan tu, bukan Islam. Dua orang, siapa nak nak. Yang belakang ni Islam. 90%. Berjoget-joget pun dah. Kita pun lalu nak ikut budak-budak kotor ni. Makin lama, makin dekat. Makin lama. Beratur-atur. Berjoget pagi kemarin. Nah, pasal nak suruh peluk punya masa. Kita ingat bila kita lalu pakai piok, pakai apa, pakai ni, dia berhenti. Tahu? Kalau kita nak ketiran, dia berhenti. Maju. Dari sini tahu? Kita lalu dekat kau. Tak ada ada. Dia punya bonggong itu. Kita pun tengok kan. Pasal nak buat modal. Nah, dia tak ada masalah. Dia benarkan aerobik, tapi janganlah perempuan pada dia orang. Di rumah. Tak ada masalah. Bosokkan, pakai lo panjang. Tak ada masalah. Nak main bola, maghrib berhenti. Nah, hiburan, lagu. Jangan sampai lebih-lebih. Nah, kita pun minat. Kau lagu-lagu ni misi-misi. Tapi tak keras-keras sangat. Macam Metallica gitu je kan. Nah. Jadi main. Main dia ada masa. Ini main sampai tak semayang. Main semua kan main. Nah, berusia ada main tak? Ada main mixing. Orang ni main ni. Orang ni suka main golf. Orang ni suka main kriket. Nah. Tu Imam main Angry Bird. Tak ada masalah. Kita lama ni. Jadi, bila kita pandai jaga, Allah reda dengan kita. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi dengan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjaga jamanah dan jamanah marhumah. Wajahan sabar konami bani sabar pemaksumah. Rabbana zina alma. Rabbana zina fi dina sana bila akhirati hasanah. Fina alabana. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Zakof yang kasih rokok beri Ustaz Azairus, insyaAllah bekas sana ada buku anda bertanya Ustaz Azairus menjawab yang pesat permasalahan harga.